بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat seorang sahabat pernah mengatakan kepada sahabat yang lain, halumma nujaddidu imanana. Ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, marilah kita memperbaharui iman kita. Maksudnya adalah marilah kita duduk bersama, bermajelis, mengingat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat yang hadis-hadis tersebut memperbaharui dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk tetap terus duduk di majlis ilmu. Allah mudahkan kita untuk terus berbicara masalah agama, dan Allah terus mudahkan kita untuk melangkah kaki kita ke masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ini semua nanti di yaumul qiyamah menjadi amal pemberat amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapapun manusianya, pastilah dia butuh yang namanya dengan majlis ilmu, atau pastilah dia butuh dengan majlis zikir. Majlis zikir itu majlis ilmu. Karena Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya ilmu Quran, hadis, memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan ilmu, itu akan bermanfaat bagi mereka yang memiliki iman di hatinya. Semakin baik keimanannya, maka akan semakin bermanfaat dan semakin menyerap ilmu agama tadi. Tapi ketika semakin lemah imannya, semakin dia tidak merasa nyaman, bahkan bisa jadi tidak merasa butuh dengan ilmu agama tadi. Karena Allah mengatakan sifat dzikir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Bagi siapa? Tanfa'ulil mu'minin. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimah taala. Masyaallah. Sudah tidak sadar kita ternyata kitab ini kita bahas hampir 2 tahun. Masyaallah. Tapi baru setengah kitab. Tidak masalah, karena kita bukan ingin mengejar kurikulum, dan mengajar semester habis kitab, bukan. Tapi yang kita inginkan, kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahutaala. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa hukuman dari dosa itu bisa secara syariat, bisa secara takdir, qadari. Syariat itu contohnya adalah ditegakkannya had, atau juga bisa dikisos, dibunuh, atau bisa kafarah. Ini semua hukuman syariat di dunia. Jika dia telah mendapatkan hukuman syariat di dunia, maka akan meringankan bagi dia hukuman di akhirat. Kalau sudah dapat di dunia, maka gugur bagi dia hukuman akhirat. Semakin berat di dunia, semakin gugur akhiratnya. Maka dari itu, apakah ketika Islam mengharuskan orang yang berzina dirajam, orang yang membunuh harus qisas, hukuman ini apakah hukuman yang dianggap memberatkan atau hukuman yang dianggap kebaikan, bahkan maslahat yang lebih baik? Maka jawabannya, ketika ada orang berzina lalu dia dirajam, atau orang membunuh lalu dia dikisos, atau orang mencuri lalu dipotong tangannya, itu hukuman syariat yang akan menggugurkan dosa-dosa dia di akhirat. Jadi seolah-olah itu bayaran dunia dan akhirat nanti tidak lagi ditagih. Maka dari itu para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan di sini bahwa rufi'atil uqubati biqadari wa khufifatha. Idza uqimat syar'iyyah rufi'at uqubatul qadariyah. Jika telah ditegakkan hukuman syariat, maka akan diangkat hukuman qadari, takdirnya, atau hukuman akhiratnya. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa hukum tentang syariat. Di antaranya adalah dibunuh. Siapa itu yang dibunuh? Orang yang ada beberapa hukuman bagi mereka yang dibunuh. Yang pertama adalah syirik. Orang yang melakukan kesyirikan, man baddala dinu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia, kata Rasulullah SAW. Yang kedua yang boleh dibunuh adalah orang yang membunuh orang lain. Kata Rasulullah SAW, la yahillu damri mar'i muslim illa bi nihdai thalatha. Tidak halal darah seorang muslim kecuali disebabkan tiga perkara. An-nafsu bi nafsi. Membunuh jiwa dibayar dengan jiwa. Wa thaybu zani. Orang yang sudah menikah kemudian berzina. Wa tariqu lid-dini wa mufariqatu lil-jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya dan memecah belah jamaah. Tiga dosa ini hukumannya adalah bunuh. Sekarang kita masuk kepada hukuman yang lain, qat'u li ifsadil amwal. Hukuman dengan cara dipotong tangan bagi mereka yang merusak harta dengan mencuri. Berkata Ibnu Qayyim, wa ja'ala subhanahu qat'a bi izail bi fasadil amwal alladhi la yumkin ihtirazu minhu li'annahu ya'khudul amwal fi ikhtifa' wa yanqibud dawr. Kata Ibnu Qayyim, Allah menjadikan potong tangan bagi mereka yang merusak harta, yang tidak mungkin orang lain bisa menghindar darinya, karena dia mengambilnya dengan cara sembunyi. Dia masuk ke rumah dengan cara sembunyi, dan dia masuk ke dalam rumah bukan dari pintunya. Fahuwa kasannur, maka dia bagaikan kucing atau bagaikan ular yang masuk ke rumah ketika engkau tidak sadar bahwa dia telah masuk ke rumah. Walam tertafik mafsadatu sirqatuhu ila qatl. Kalau seperti ini kerusakannya, mencuri dengan cara sembunyi-sembunyi, maka tidak akan terangkat kerusakannya dengan cara membunuh. Walatan dafi'u bil jalad, juga tidak akan bisa menolak kejahatannya dengan cara dicambuk. Fa ahsanu ma daf'at bihi mafsadatu wa dufi'at bihi mafsadatu ibadatul adu alladhi yatasallat bi ala jinayah. Maka yang terbaik untuk mencegah dan membalas kerusakan ini adalah dengan cara memotong anggota tubuhnya, yang dengan anggota tubuh itu dia telah melakukan kerusakan. Ini yang berikutnya. Kenapa Allah potong tangannya? Karena tanganlah yang melakukan kerusakan dan melakukan pencurian. Ketika tangan yang melakukan pencurian, tidak pantas dengan cara dicambuk. atau tidak pantas dengan cara dibunuh. Wa ja'ala jilad bi izail ifsadul aql. Adapun cambukan itu digunakan ketika dosa tadi menghilangkan akal, merusak harga diri dan kehormatan dengan cara menuduh orang lain berzina. Jadi kalau merusaknya nyawa, nyawa dibayar dengan nyawa. Kalau merusaknya harta, maka dipotong tangan. Kalau yang dirusak kehormatan, diusak itu akal, maka dengan cara dicambuk. Kata dia, "Faudaratul 'uqubati subhana syar'iyya 'ala hadhi anwa'i thalathah." Maka hukuman dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat, maksudnya hukuman syariat di dunia dalam Islam itu berputar dalam tiga perkara ini saja. Dibunuh, dipotong tangan, atau dicambuk. Wa kama darat kafaratu 'ala thalathati anwa'. Begitu juga kafarah, yaitu penebus dosa. Penebus dosa berputar di antara tiga perkara saja. Al-'itaq, membebaskan budak, dan ini yang paling tingginya, wa it'am, memberikan makan, yang kedua wa siyam, dengan cara berpuasa, ini yang ketiga. Jadi Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tadi semua sesuai dengan kadar kerusakannya. Allah Subhanahu wa taala hakim. Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Bahkan Allah mengatakan, "Alaisallahu bi ahsanil hakimin?" Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim? Apa jawabannya dari ayat ini ketika Allah bertanya, "Alaisallahu bi ahsanil hakimin?" Maka jawaban orang beriman mengatakan, "Betul. Bala, tentu Allah sebaik-baiknya hakim." Maka ketika Allah putuskan orang yang membunuh jiwa dengan dibayar dengan membayar jiwa lagi, itu sebaik-baiknya hukum. Orang yang mencuri lalu dipotong tangan, itu sebaik-baiknya hukum. Bagaimana orang yang mencuri dipotong tangannya? Apakah semua dipotong tangannya? Para ulama memberikan syarat. Yang pertama, lebih harus daripada rubuk dinar. Di bawah rubuk dinar, tidak. Yang kedua, salah satu syaratnya, barang tadi diambil dengan cara sembunyi. Yang barang tadi diletakkan di tempat penjagaannya, fi hirzihi. Kalau syarat ini terpenuhi, barang lebih dari rubuk dinar diambil dengan cara sembunyi, lalu barang tadi ditempatkan di tempat yang semestinya dijaga, lalu dia mengambilnya, maka akan ditegakkan had. Jika tidak terpenuhi syarat ini, barang tidak sampai rubuk dinar, tidak dipotong tangannya, atau barang tadi diambil bukan cara sembunyi, terang-terangan, atau barang tadi diambil bukan dikarenakan sembunyi, tapi dikarenakan amanah yang dihilangkan, atau barang tadi diletakkan bukan pada tempatnya lalu hilang diambil orang, apakah ditegakkannya had atau dipotong tangan? Tidak dipotong tangan. Contoh, dia meletakkan barangnya yang harusnya diletakkan di dalam rumah, dia letakkan di pinggir jalan, kemudian hilang. Maka sebagian ulama mengatakan ketika bukan fi hirzihi, bukan diletakkan pada tempatnya lalu hilang, bisa jadi yang mencuri itu dihukum, tapi tidak sampai dipotong tangan, sampai had. Paling tidak ditakzir, diberikan pelajaran, atau diberikan hukuman yang membuat dia jera, tapi belum tentu sampai dia ditegakkannya had. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, aqsamudz dzunub, pembagian dosa. Berkata Ibnu Qayyim rahimahutaala, ثُمَّ إِنَّهُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الذُّنُوبَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi dosa kepada tiga bentuk. Yang pertama, fihi had, dosa yang harus ditegakkannya hukuman syariat had. Yang kedua, fahada lam yusra fihi kafarah wa iktifa' bil had. Kalau seperti ini, jadi tegakkannya had, maka tidak cukup dengan kafarah, tapi harus ditegakkannya had. Yang kedua, lam yurattab alaihi had, tidak ditegakkan had, syar'a fi kafarah, tapi disyariatkannya kepada dia kafarah. Seperti apa? Wat'u fi nahar ramadhan, menggauli istri di bulan Ramadhan. Wa wat'u fil ihram, atau menggauli istri ketika sedang ihram. Wa qatul khata', atau membunuh dikarenakan salah. Wal hanas bil yamin, atau membatalkan sumpah wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Dosa yang harus ditegakkannya had. Apa itu had? Had itu kalau bukan dibunuh, dipotong tangan, juga bisa dicambuk. Dosa yang kedua, tidak akan mungkin ditegakkan had kepada dia, tapi dia harus bayar kafarah. Apa contohnya? Bergaul pada istri di bulan Ramadan, atau menggauli istri ketika sedang ihram, atau di sini dikatakan membatalkan sumpah. Ini semua pembatalnya, hukumannya adalah bayar kafarah, walaupun kafarahnya berbeda-beda. Yang ketiga, kismun lam yarattab alai had wala kafarah. Yang ketiga, dosa yang tidak ditegakkan had juga enggak ada kafarah. Artinya apa? Tidak ditegakkan had tadi tiga, kalau enggak dibunuh atau dipotong atau dicambuk. Ini dosa yang ketiga, tidak ditegakkan had juga enggak ada kafarah penebus dosanya. Apa itu? Saat ini dosa seperti ini kata dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, maka nawazigu anhu tabi'iyan kal akul udrah wa syarbul baul wa dam. Yang pertama, dosa seperti ini dosa yang ditolak tabiat manusia. Manusia tabiatnya enggak suka melakukan. Kalau dia melakukan juga, maka enggak ada had dan tidak ada kafarah bagi dia, tapi boleh ditegakkannya bagi dia takzir. Contoh orang yang memakan kotoran. Orang makan kotoran yang najis, apa hukumnya dalam Islam? Enggak boleh. Najis haram. Apakah ditegakkan had kepada dia, dicambuk atau ditegakkan kafarah, dia bayar kafarah? Enggak. Atau seperti syurbul baul, orang yang minum kotoran. Syurbul baul, minum air kencing, wadam, atau orang makan darah. Apa hukumnya dalam Islam? Haram, tidak boleh. Tapi apakah ditegakkan yang had? Maka tidak ditegakkan had. Yang kedua, dosa yang tidak ditegakkan had dan tidak ada kafarah adalah makanat mafsadatu adna min mafsadati ma tarattab 'alaihi had. Dosa yang kerusakannya di bawah dosa daripada yang ditegakkan had. Contoh, an-nadru wa qublah. Melihat, mengintip, atau qublah, mencium, wa lamas, meraba, wal muhadatsah, atau berbicara, wa saraqal furus wa nahu dzalik, atau mencuri sesuatu yang sedikit. Dosa-dosa seperti ini kata Ibnu Qayyim, ini tidak ditegakkan had dan tidak ada kafarah. Jadi kesimpulannya, Allah membagi dosa menjadi tiga. Ditegakkannya had di dunia, ditegakkannya kafarah. Yang ketiga, tidak ada had, tidak ada kafarah, tapi harus taubat kepada Allah. Kemudian berkata Ibnu Qayyim, pembagian dosa berikutnya, kafaratu fi thalathati anwa'. Adapun kafarah itu ada tiga jenis. Yang pertama, syara'al kafaratu fi thalathati anwa'. Yang pertama, makana mubahul asal. Dia harus bayar kafarah yang asalnya tadinya boleh. Kenapa sih bisa kenapa sih dosa itu ada dosa yang dibayar dengan kafarah? Ini pada tiga jenis. Yang pertama, summa arada tahrimu mubasyara fi halatil lati urida biha tahrim. Hukum asalnya boleh, kemudian diharamkan dikarenakan keadaan dan dikarenakan waktu tertentu. Yang tadinya boleh lalu diharamkan dikarenakan keadaan tertentu, maka barang siapa yang melanggarnya dia harus bayar kafarah. Contoh, berhubungan intim suami istri di bulan Ramadan, atau berhubungan suami istri ketika ihram. Sebelum Ramadan, hubungan suami istri itu halal, boleh. Walaupun di siang hari, berhubungan suami istri di luar bulan Ramadan boleh. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, di siang hari berhubungan intim suami dan istri terlarang. Ketika ini dilanggar, maka hukumannya kafarah, karena dia melanggar sesuatu yang hukum asalnya boleh menjadi tidak boleh. Wa tarduhu wa wata fil haid. Seperti itu juga kata dia, menggauli istri ketika haid. Apa sih hukum menggauli istri ketika haid? Menggauli istri ketika haid, hukum asalnya menggauli istri boleh. Dalam keadaan tertentu, kapan itu? Ketika sedang haid tidak boleh digauli. Ketika dia melanggar yang hukum asalnya boleh, apa kafarahnya? Maka apa hukumannya? Maka hukumannya kafarah. Berapa hukuman kafarah bagi mereka yang berhubungan intim dengan istrinya ketika haid? Sebagian mengatakan dinar, onisbu dinar, satu dinar atau setengah dinar. Kapan dikatakan satu dinar? Satu dinar mungkin bagi mereka yang berhubungan intim ketika sedang di awal-awal haid. Atau sebagian mengatakan nisbu dinar dan satu dinar ini tergantung keadaan orangnya. Tapi sebagian mazhab berpendapat bagi mereka yang berhubungan intim di bulan di ketika wanita sedang haid itu adalah la kafaratalah, enggak ada kafarah untuk dia. Jadi ikhtilaf ulama, apakah bagi mereka yang berhubungan intim dengan istrinya yang halal ketika istrinya sedang haid apakah ada kafarah atau tidak? Tapi pendapat Ahmad bin Hanbal Hanabilah berpendapat ada kafarah. Bisa jadi nisfu dinar atau bisa jadi satu dinar, tergantung keadaan orangnya. Dikatakan di sini, walihada kana ilhaqu ba'du fuqaha lahu wita fil haid la yasih. Begitu juga ketika berhubungan intim dengan wanita yang nifas. Ini kafarah. Bi khilafi wita fid dubur. Berbeda dengan berhubungan intim melalui dubur. Walihada kana ilhaqu ba'dul fuqaha lahu biwatra fil haid la yasih. Maka dari itu ketika sebagian ulama fikih menyamakan hubungan intim di bulan hubungan intim orang yang haid sama hukumnya seperti hubungan intim suami istri melalui dubur, kata dia ini penyamaan yang salah. Kenapa? Fa innahu la yubah. Karena berhubungan intim melalui dubur tidak pernah boleh selama-lamanya. Fahuwa bimanzilatu talawut, maka orang yang mendatangi istrinya di duburnya ini seperti orang yang melakukan homoseksual. Washarbul muskir, seperti orang yang minum minuman yang memabukkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang mendatangi istrinya di dubur itu lutus sughra, perbuatan kaumnya Lut yang kecil. Artinya termasuk seperti perbuatan homoseksual tapi lutus sughra, yang lebih kecil. Artinya tidak ada kafarah, tapi itu dosa. Tidak bisa disamakan dosanya dengan orang mendatangi istrinya ketika haid. Mengapa? Karena mendatangi istri ketika haid, hukum asalnya istri boleh didatangi. Tapi ketika haid tidak boleh didatangi, ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh. Sementara mendatangi istri di dubur, gak ada waktu yang dibolehkan. Sama sekali abadan selama-lamanya gak boleh. Maka ketika dikiaskan dan dianalogikan menjadi satu hukum yang sama, kata Ibnu Qayyim, la yasih, ini gak boleh. Dan ini gak sah, tidak sahih. Yang berikutnya, yang kedua, dosa yang ada kafarahnya, ma'aqada lillahi min nadrin au billahi min yaminin au hurmatillahi thumma arada hillahu. Sesuatu yang diakadkan karena Allah seperti nazar, sumpah, atau sesuatu yang kehormatan karena Allah, kemudian dia ingin menghalalkan sumpahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan agar dia menghalalkan sumpahnya, menghalalkan perjanjiannya dengan Allah dengan membayar kafarah wasammaha tahillah, dan dikatakan ini namanya penghalalan. Walaysat hadhihi kafarah mahiyati hurmatil ism bil hanath kama dhanna ba'dul fuqaha, fa inal hanath qad yakunu wajiban qad yakunu mustahabban qad yakunu mubahan wa inama kafaratu hal lima aqadahu. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, ya, dan ini kata dia, perjanjian dengan Allah seperti nazar, bersumpah, atau atas nama Allah, atau seorang mengharamkan sesuatu untuk Allah, lalu dia ingin menghalalkannya kembali, dalam hal ini Allah menetapkan kafarat sebagai penebusnya, dan menamakannya dengan tahillah, membebaskan diri. Kafarat tersebut bukanlah untuk menghapuskan pelanggaran terhadap kemuliaan nama Allah yang dipakai untuk bersumpah, yang kemudian dibatalkan, sebagaimana disangka oleh sebagian ahli fikih. Pembatal sumpah terkadang menjadi wajib, terkadang hukumannya sunnah, dan terkadang menjadi boleh-boleh saja. Kafarah tersebut hanyalah untuk menghalalkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Jadi ini sumpah, kafarah nadar dan sumpah. Orang ketika bersumpah yang tadinya dia halal atau yang tadinya tidak wajib bagi dia, kemudian dia bernadar demi Allah, Kalau seandainya saya dapatkan atau seandainya saya lulus, saya bernazar akan puasa 3 hari atau saya akan puasa 1 minggu. Dia nazar dengan nama Allah. Ternyata setelah lulus dia tidak tunaikan nazarnya, maka dia harus bayar kafarah. Kafarah ini bentuk penghalalan yang tadinya dia telah mengharamkan, harus puasa. Seperti itu juga orang bersumpah. Ketika dia katakan demi Allah, saya tidak akan makan, atau dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan pergi ke tempat fulan. Kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya, maka dia harus bayar kafarah. Allah musta'an. Kafaratun nazar, bayar sumpah nazar seperti sumpah selain nazar. Yaitu yang pertama, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan ada beberapanya. Di antaranya adalah bisa dipilih dengan memberikan makan atau memberikan pakaian atau semisal dengan itu. Wa na'u tsalis, dan jenis yang ketiga, ma takunu fi jabiratul mafat. Kafarah yang ketiga, perkara-perkara yang menjadikan kafarat berfungsi sebagai pengganti dari yang dihilangkan. Seperti qatl khata, orang membunuh ketika salah. Fa in yakun hunaka itsm, kafaratul qatl sayyidul khata. Walaupun tidak ada dosanya, tapi dia harus bayar kafarah. Bunuh orang enggak sengaja, khata. Ada dosanya? Enggak ada, tapi dia harus bayar kafarah. Atau kafaratul qatl sayyid, seperti kafarah orang yang membunuh atau orang yang berburu. Fa in dzalika min babil jawabir wa nau al awal min babil jawazir. Ini poin yang ketiga ini adalah bab mengganti, bukan penghapus dosa. Maksudnya, kalau yang satu dan yang dua tadi bayar kafarah untuk menghapus dosa, kalau yang ketiga ini dibayar kafarah bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengganti. Ketika dia berburu di musim haram, dia berburu kancil atau dia berburu kelinci, lalu dia makan kelincinya, dia harus bayar ganti. Penggantian ini penggantian bayar dosakah atau penggantian sebagai pengganti barang yang telah dihancurkan dan dirusakkan? Maka jawabannya, kafaroh di sini bukan penebus dosa, tapi kafaroh di sini pengganti barang. Jadi kafaroh ternyata terbagi menjadi dua, kafaroh penebus dosa dan kafaroh pengganti barang. Ini dosa kafaroh yang disebutkan. Jadi sekali lagi kita membagi, Ibnu Qayyim sedang menjelaskan di sini pembagian dosa. Jadi dosa itu bisa dilihat dari hadnya, hukumannya secara syariat. Hukuman secara syariat terbagi menjadi tiga. Ada yang kena had. Had itu apa? Baik dibunuh, kisos, atau dipotong tangan, atau dicambuk. Tiga ini dikatakan dalam Islam had. Yang kedua, dosa yang tidak dikenakan had tapi dikenakan kafarah. Kafarah terbagi menjadi tiga kata Ibnu Qayyim. Kafarah yang asalnya boleh, seperti mendatangi istri bulan Ramadan. Yang kedua, kafarah untuk membatalkan perjanjian dengan Allah. Ini kafarah seperti sumpah. Yang ketiga, kafarah untuk mengganti barang yang rusak atau yang hilang, atau mengganti sesuatu yang terhilangkan dan termusnahkan. Seperti kafarah ketika orang membunuh, atau kafarah ketika orang berburu di bulan haram. Dosa yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah dosa yang tidak ada kafarah, juga tidak ada had. Dosa ini terbagi menjadi dua, yaitu jika dia melakukan dosa yang memang jiwa tidak suka melakukannya, seperti makan makanan yang kotor, minum minuman air kecil, atau minum minuman yang najis, ini dosa, tapi tidak ada kafarahnya. Yang kedua, ini bisa jadi tidak ada kafarahnya karena kerusakannya di bawah kerusakan dosa-dosa yang ada had. Seperti tadi memandang, meraba, mencium, ini tidak ada had, tetapi boleh ditakzir, yaitu diberikan peringatan dan diberikan hukuman, bukan had. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, la yastami'ul haddu wa ta'zir, tidak akan berkumpul dalam satu dosa itu antara hukuman dan takzir. Apa itu takzir? Memberikan pelajaran. Kalau had, memotong tangan. Kalau takzir, memberikan pelajaran agar dia kapok, dan enggak mau melakukan dosa lagi. Kata dia, la yastami'ul hadu wa ta'zir fil ma'siyah. Dalam satu dosa tidak akan mungkin ada hukumannya bergabung antara had dan ta'zir. Sudah ditegakkan had, dia ditakzir lagi, dihukum lagi, tidak ada. Bal in kana fiha had iktafa bihi. Kalau cuman ada had, kalau sudah ditegakkan had di dia, maka sudah cukup, tidak boleh takzir lagi. Wa la yastami'ul hadu wal kafarah. Begitu juga tidak dikumpulkan antara had dan kafarah. Contoh, orang membunuh. Ketika dia membunuh, harusnya ditegakkan had berupa qisas. Jika dia berdamai dengan keluarga yang terbunuh, sehingga keluarga yang terbunuh minta ditebus dengan 100 ekor onta, ketika dia sudah membayar 100 ekor onta, itu kafarahnya. Ketika dia sudah membayar 100 ekor onta, maka tidak boleh tegakkan qisas. Tidak akan bergabung antara had dan kafarah. Fil ma'asiyah. Dalam satu dosa. Bal kullu ma'asiyatin fiha had fala kafarata fiha. Bahkan setiap dosa yang sudah ditegakkannya had, maka tidak ada kafarah baginya. Wa ma fi kafarah fala hadda fih. Begitupun dosa yang sudah dibayar kafarah, maka tidak ada had untuk dia. Tinggal satu masalah. Hal yastami'ul ta'zir wal kafarah? Apakah mungkin dikumpulkan antara ta'zir dan kafarah? Apa itu ta'zir? Tadi kita katakan ta'zir adalah pemberian pelajaran agar dia kapok meninggalkan dosa. Hukuman, tapi tidak sampai setinggi had. Contoh, had itu orang dicambuk 40 atau 80 kali, itu had namanya. Kalau dia menuduh orang lain berzina, bisa sampai 80 kali dicambuk. Minum khamar bisa sampai 80 kali, sebagian mengatakan 40 kali. Ini had namanya. Tapi kalau dia melakukan dosa tidak sampai kepada dosa setinggi sebesar itu, tapi dicambuk. Contoh, orang bujang yang berhubungan intim berzina, maka tidak tegakkan qisas, tapi dicambuk sampai 80 kali. Sekarang ada orang tidak sampai hubungan intim, dia cuma hanya kublah, mencium, meraba, atau dia hanya melakukan perkara-perkara yang sampai mendekatkan itu. Apakah dia boleh dicambuk? Jawabannya boleh. Berapa cambukannya? Tergantung kepada hakim. Cambukan ini apakah dikatakan had? Bukan, ta'zir namanya. Berupa peringatan agar dia menjauh dari dosa. Kalau tadi dosa antara had dan kafarah tidak akan mungkin bergabung. Begitu juga dosa antara had dan kafarah tidak akan bergabung. Jadi setiap yang sudah bayar sudah ditegakkan had tidak akan mungkin bayar kafarah. Sekarang permasalahannya, kalau dosa tadi sudah ditegakkan ta'zir, apakah mungkin juga dibebankan kafarah untuk dia? Maka dikatakan Ibnu Qayyim di sini, fil ma'siyatil lati la hadda fihi wajhan. Maka ada dua pendapat atau dua sisi. Yang pertama, wa hadza kawatir fil ihram wa siyam. Ini seperti orang yang melakukan hubungan intim di bulan Ramadan. Apa hukumannya? Kafarah. Ketika dia melakukan hubungan intim di bulan Ramadan adalah kafarah. Ketika dia sudah membayar kafarah, bolehkah imam atau hakim atau pengadilan menghukum dan mencambuk dia? Wawatul haid, atau seperti orang yang mendatangi istrinya ketika haid. Kafarahnya apa? Membayar satu dinar. Fa'idha awjabna fihi kafarah. Karena kita sudah mewajibkan bagi dia kafarah, maka tidak ada had bagi dia. Fakila yajibu ta'zir. Sebagian mengatakan wajib bagi dia ditakzir, diberikan pelajaran. Karena dia telah melanggar kehormatan dan dia telah melakukan jinayah. Wakila la ta'zira fi dhalik. Sebagian berpendapat enggak boleh ta'zir lagi. Iktifa bi kafarah li'annaha jabirah wa mahiyah. Karena kafarahnya mengganti dan menghapuskan dosa. Allah musta'an. Ini dosa-dosa secara syariat, hukumannya di dunia. Jadi Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita bahwa jika kita melakukan dosa atau salah satu terapi agar meninggalkan dosa, ingatlah, setiap dosa ada hukumannya di dunia. Lalu dia menjelaskan kepada kita hukuman-hukuman secara syariat Islam, pembagian-pembagian secara syariat Islam. Pembagian-pembagian ini disebutkan dalam buku ini karena orang yang melakukan dosa akan mendapatkan salah satu dari hukum ini. Kalau seandainya hukum Islam tidak ditegakkan, seperti di negeri kita, hukum Islam tidak ditegakkan, tapi tetap bagi mereka yang melakukan maksiat pasti ada hukumannya, walaupun tidak seperti yang ditegakkan hukuman Islam. Orang yang narkoba pasti ada hukumannya. Orang yang berzina pasti ada hukumannya. Orang melakukan pencurian pasti ada hukumannya. Cukuplah bagi mereka yang berakal takut dengan hukuman dunia sehingga meninggalkan maksiat sebelum mereka takut kepada hukuman akhirat. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa salah satu cara agar meninggalkan maksiat, ingatlah bahwa maksiat akan mendapatkan hukuman, baik itu pidana ataupun penjara ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat. Kemudian dibahas oleh Ibnu Qayyim, faslun uqubatil qadariyah. Sekarang pembahasannya adalah dosa itu akan mendapatkan hukuman secara qadariyah. Apa itu hukuman qadariyah? Hukuman bukan syariat. Kalau syariat tadi hukumannya hukuman syariat, hukuman tegakkan secara had. Kalau sekarang secara qadariyah artinya hukuman yang tidak nampak tapi Allah takdirkan ada sesuatu hukuman untuk dia. Orang yang berdosa, orang yang melakukan maksiat mendapatkan hukuman syariat dan hukuman qadariyah. Kalau sudah mendapatkan hukuman syariat, maka qadariyahnya akan diringankan. Kalau dia lepas dari syariat, maka qadariyahnya akan diberatkan. Apa maksudnya qadariyah? Contoh, salah satu hukuman qadariyah kata Ibnu Qayyim adalah siksa kubur. Salah satu hukuman qadariyah adalah siksa neraka. Salah satu hukuman qadariyah adalah diberikan azab di dunia, disempitkan hidupnya, dipersulit hidupnya, bahkan Allah jadikan bagi dia kesulitan. Itu hukuman qadariyah. Sekarang maka dia akan membahas uqubatil qadariyah bagi pelaku maksiat. Wa amma uqubatil qadariyah fa hiya naw'an ala qulub wa nufus wa naw' ala abdani wal amwal. Adapun hukuman qadariyah bagi pelaku maksiat maka terbagi menjadi dua. Yang pertama hukuman kepada hati dan jiwa. Yang kedua hukuman kepada badan dan harta. Dia mungkin bisa lepas dari syariat. Dia mungkin bisa lepas dari hukuman para hakim. Atau dia bisa lepas dari hukuman polisi. Tapi dia tidak akan pernah bisa lepas dari hukuman qadariyah. Hukuman qadariyah kembali kepada dua perkara. Yang pertama jiwa dan hatinya. Yang kedua badan dan hartanya. Allah akan hukum itu kepada dirinya. Wa uqubatu qadariyah ala qulub. Contoh kata dia, hukuman qadariyah kepada hati. Allati ala qulubi naw'an. Hukuman qadariyah kepada hati terdapat dua perkara. Ahaduhuma alam liwujudiyah yadribu bihal qurub. Kesakitan, kepedihan, kerisauan, kesempitan yang ada di hati dikarenakan dosa yang dia lakukan. Mungkin dia bisa lepas dari hukuman syariat, tidak ditegakkan, tidak ada yang tahu, tapi hatinya penuh dengan kerisauan. Hatinya penuh dengan kekeringan, ketidakpuasan, bahkan hatinya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketamakan dan keserakahan. Hukuman qadariyah. Allah jadikan hatinya penuh dengan siksaan dan kesempitan. Yang kedua, qatul mawadil lati bi hayatu wa salamu minhu. Hukuman dari hatinya, Allah berikan apa? Allah putuskan bagi hatinya segala sesuatu yang menghidupkan dan memperbaiki hatinya. Maksudnya pemutus unsur-unsurnya dengan hatinya menjadi hidup dan baik. Yang apabila diputuskan maka timbullah kebalikannya. Fa idza qutiyat anhu hasalalu adbadiha wa uqubatul qulub ashaddu uqubatain. Yang kedua hukuman hati, ketika diputuskan dari hatinya segala sesuatu yang bisa menghidupkan hatinya, bahkan bisa memperbaiki hatinya. Jika ini terputus, maka akan masuk sesuatu yang kebalikan dari kebaikan tadi. Maka kata Ibnu Qayyim, hukuman hati ini bisa lebih dahsyat daripada dua hukuman tadi. Wa huwa asal uqubatul badan abdan, bahkan ini asal daripada hukuman di badan. Allahu a'lam, maksud dari Ibnu Qayyim di sini, kalau seandainya orang tidak mendapatkan hukuman syariat, secara syariat dia bisa menghindar, tidak ditegakkan had, tidak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala hukum hatinya dengan apa? Hatinya diputuskan dari segala sesuatu yang menghidupkan hatinya. Maksudnya Allah putuskan hatinya dari lezatnya keimanan. Allah putuskan hatinya dari lezatnya ibadah. Allah putuskan hatinya dari kenikmatan bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Bahkan Allah putuskan hatinya dari sesuatu yang bermanfaat di akhiratnya, sehingga hatinya hanya menghadap kepada sesuatu yang dia inginkan di dunia. Itu hukuman. Ketika hatinya tidak lagi menangis dengan Quran, ketika hatinya tidak tersentuh lagi dengan Islam, ketika hatinya tidak ada semangat lagi dengan akhirat, ketika disebutkan dalil-dalil tentang keutamaan akhirat, dalil-dalil tentang beramal soleh, hatinya tidak terbetik, bahkan menganggap itu lelucon. Ya subhanallah. Ketika dibawakan dalil-dalil tentang amal soleh yang dikatakan akan mendapatkan surga, dia katakan itu asatirul awwalin. Itu cuman kisah-kisah dongeng orang semata. Hukuman apa yang dia dapati? Hukuman matinya hatinya. Sehingga setiap dibawa kepada Islam, tidak sama sekali masuk kepada akalnya tentang keislaman. Bahkan semua tentang Islam dianggap dia adalah sesuatu yang hanya sia-sia dan sesuatu cerita kosong belaka. Apakah ini hukuman juga? Kata Ibnu Qayyim, ini hukuman yang lebih parah daripada tanganmu diputus. Kenapa? Tanganmu diputus, hatimu hidup, engkau masih bisa masuk surga. Tapi tanganmu ada, hatimu ditutup, engkau mati neraka tempatnya. Mana yang lebih parah? Dimatikan hatimu atau dimatikan tanganmu? Ini kata Ibnu Qayyim. Maka kata Ibnu Qayyim, uqubatil qalb asyaddu uqubatain. Hukuman hati itu lebih berat dan lebih dahsyat daripada dua hukuman tadi. Tapi betapa banyak orang yang gak sadar hatinya ditutup oleh Allah. Betapa banyak orang yang gak sadar bahwa dosanya telah menyebabkan dia berat dan merasakan sulit ibadah kepada Allah. Betapa banyak. Betapa banyak orang tidak sadar dikarenakan dosanya, kelancangannya kepada Allah menyebabkan dia menganggap Islam ini bukan agama yang benar. Murtad. Iyadzubillah. Bukankah ini hukuman yang lebih besar? Seandainya Allah tidak berikan kita tangan di dunia, tapi Allah masih berikan kita surga di akhirat, maka kata Ibnu Qayyim itu lebih ringan. Tapi seandainya Allah berikan semua dunia untuk kita, Allah berikan semua kenikmatan-kenikmatan dunia kepada kita, tapi ternyata Allah masukkan ke neraka dikarenakan hati yang mati tidak bisa menilai kebenaran, bahkan hati tadi terbalik, Islam malah dibenci, yang hak malah dikatakan batil, yang batil malah dia bela. Sadarkah dia bahwa hatinya telah Allah matikan dan Allah tutup? Kenapa Allah matikan hatinya? Kenapa Allah sesatkan dia? Kenapa Allah biarkan dia terus di atas kehinaan dan kesesatan? Sementara ada orang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik dan hidayah. Apakah Allah maha adil? Yang satu Allah biarkan kepada kesesatan, yang satu Allah tolong pada hidayah. Apakah Allah adil? Jawabannya Allah maha adil. Kenapa Allah biarkan di atas kesesatan? Kenapa Allah matikan hatinya? Kenapa Allah biarkan di atas kekufurannya? Karena dosa dan sebab ulah tangannya sendiri. Kenapa Allah berikan dia taufik dan hidayah? Kenapa Allah hidupkan hatinya? Kenapa Allah jadikan hatinya tersentuh dengan Islam? Karena dia berusaha memperbaiki dirinya. Maka hukuman yang terberat, kata Ibnu Qayyim, pada hakikatnya hukuman ketika hati dimatikan. Ini yang dikatakan hukuman qadariyah. Ya subhanallah. Betapa banyak orang yang tidak merasa bahwa ternyata hukuman qadariyah itu berat. Para ulama, seorang ulama mengatakan, dikarenakan sebab satu dosa, aku tidak bisa bangun malam selama setengah tahun. Ya subhanallah, hukuman kata mereka. Dikarenakan sebuah dosa, berat ibadah. Dikarenakan sebuah dosa, hilang lenyap nikmat ibadah. Ini termasuk hukuman, hukuman qadariyah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi mereka pelaku dosa. Iyadzubillah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti ba'da isya. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin jemaah, bapak-bapak yang dimuliakan dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita berbicara tentang hukuman Allah terhadap dosa. Kaitannya dibicarakan di sini hukuman Allah terhadap dosa adalah agar orang-orang beriman takut dalam melakukan dosa. Bisa hukuman secara syariat, yaitu ditegakkannya hukuman secara pidana, atau ditegakkannya berupa qisas atau rajam, Itu syariat namanya. Yang kedua sekarang kita bahas adalah hukuman Allah secara qadariyah, secara qadar, takdir. Hukuman ini bisa berat, bisa ringan, sesuai dengan kadar dosa tersebut. Tapi yang sayangnya, yang sangat disayangkan, banyak orang tidak sadar dan tidak takut dengan hukuman yang kedua ini. Padahal hukuman yang kedua ini hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang pertama. Apa itu hukuman qadariyah? Maka dikatakan Ibnu Qayyim, hukuman qadariyah terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman qadariyah yang berkaitan dengan jiwa dan hatinya. Yang kedua, hukuman qadariyah yang berkaitan dengan badan dan hartanya. Kita sekarang masih pada poin yang pertama. Hukuman Allah secara qadariyah yang berkaitan dengan hati dan jiwa. Yang pertama, hatinya mungkin bisa merasakan sempit, gundah, risau. Dan ini kenyataan. Tidak akan pernah ada sejarahnya orang yang maksiat kepada Allah hidupnya bahagia. Walaupun dia ingin menampakkan fotonya, statusnya di medsos dia bahagia, tidak akan pernah. Karena Allah hukum hatinya. Walaupun manusia gak melihat fisiknya terhukum, tapi kalau hati yang dihukum oleh Allah, maka di tempat seluas apapun dia akan merasakan sempit. Di tempat bagaimanapun dia akan merasakan tetap kurang dan terus merasakan kepedihan. Ini yang pertama. Dia akan merasakan alam, terus pedih, terus sakit. Ini yang dikatakan penyakit hati yang akan timbul kepada pengantar kepada penyakit badan. Sehingga kejiwaannya tidak akan pernah merasa puas. Bukankah banyak orang yang melakukan bunuh diri atau merasa kurang puas dengan hidup, padahal hidup mereka penuh dengan kemaksiatan. Dan itu terbukti. Terbukti bahwa Allah menghukum mereka dengan waman a'radha. Allah berfirman Al-Quran, waman a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, kami akan hidupkan dia dengan hidupan dongka yang sempit. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan di hari kiamat nanti dia buta. Qala rabbi, dia mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku buta? Waqad kuntu basira, bukankah aku dulu di dunia melihat? Begitulah kata Allah ketika datang ayat-ayat kami dan kalian melupakannya, maka di hari ini kalian dilupakan. Yang kedua, kalau tidak disempitkan hatinya, disakitkan hatinya, apa kedua yang Allah tumbuhkan? Allah subhanahu putuskan ke dalam hatinya segala sesuatu yang menghidupkan hatinya. Hati ini bisa hidup, hati ini bisa mati, hati ini bisa sakit. Maka Allah mengatakan, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di hati mereka itu sakit dan Allah tambah penyakitnya. Berarti kalau penyakit hati terus bertambah, apa yang terjadi? Mati. Puncak dari sakit adalah mati. Tergantung sebesar apa sakit hatinya, maka sebesar itulah dosis obatnya. Orang terkadang menyangka penyakit hati hanyalah hasad, penyakit hati hanyalah dengki, penyakit hati hanyalah iri. Itu bagian dari penyakit hati. Tapi penyakit hati yang diinginkan di sini adalah ketika hatimu mati tidak lagi cinta kepada Allah. Bukankah itu penyakit yang lebih parah? Ketika hatimu mati tidak lagi berpikir tentang akhirat, tidak peduli tentang akhirat. Ketika hati itu mati tidak lagi bisa menilai kebenaran. Islam yang begitu begitu jelas kebenarannya bagaikan matahari di siang bolong. Hukum Allah yang begitu jelas kebenarannya bagaikan matahari di siang bolong. Tapi oleh dia gak kelihatan. Allah butakan hatinya. Ini penyakit yang lebih parah kata Ibnu Qayyim. Wa asyaddu wa uqubatul qalb. Hukuman hati ini asyaddu uqubatain. Walaupun sampai Nabi yang datang ke dia mendakwahkan dia, kalau hatinya Allah sudah matikan tidak akan bisa masuk Islam. Sampai turun abtabat yada abi lahabi watab, tabat yada celaka dia, hancur dia. Dia belum mati, abi lahab belum mati. Turunnya surat ini abi lahab belum mati, tapi Allah sudah janjikan kepada dia, dia akan masuk neraka. Ya subhanallah, adakah orang lebih jelek daripada itu? masih hidup tapi dijanjikan neraka. Orang kalau masih hidup melakukan maksiat, masih diharapkan taubat, itu masih kebaikan bagi dia. Tapi masih hidup sudah tidak diharapkan taubat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa mra'atuhu hammalatan hatab. Istrinya itu pembawa kayu bakar. Kayu bakar buat suaminya masuk neraka. Yadubillah. Kenapa Allah sebutkan dia padahal dia belum mati, tapi Allah sebutkan dia masuk neraka? Hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Lah, yang diinginkan Ibnu Qayyim, wahai jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kita bisa bebas dari hukuman syariat tadi, pidana tadi, atau orang gak tahu dosa kita, tapi Allah maha tahu. Apa yang Allah hukum? Ternyata Allah hukum hati kita gak bisa menikmati rasanya ibadah. Ya subhanallah, bukankah itu hukuman? Ketika Rasulullah SAW merasa nikmat dengan sholat, ketika Rasulullah SAW merasakan nikmat itu roha, sholat itu sebagai hiburan, qurratul a'yun, hiburan bagi Rasulullah SAW. Orang yang bermaksiat Allah jadikan sholat itu sebagai beban. Tahukah dia ketika dia merasa sholat menjadi beban itu hukuman dari Allah? Sehingga hatinya sempit ketika sholat. Dibawa ke masjid sempit hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak inginkan dia ibadah. Ya subhanallah. Kalau ada orang yang Allah tidak inginkan ibadah dari dia, berarti apa yang diharapkan dari dia? Allah gak ingin dia ibadah. Sebagaimana orang-orang munafik, ketika Allah tidak inginkan mereka ikut perang, Allah jadikan hati mereka malas pergi perang. Sengaja Allah jadikan. Kenapa? Karena Allah gak mau kalau mereka ikut perang, mereka hanya menggembosi Rasulullah dan para sahabat. Allah masukkan ke dalam hati mereka keberatan, kesulitan, malas perang. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim. Ini yang dikatakan uqubatul qalb, hukuman qadariyah secara hati. Ya subhanallah. Dan setiap dosa apapun pasti akan berpengaruh kepada hati seorang muslim jika dia bisa mendeteksi hatinya. Kapan sih orang bisa mendeteksi kalau dia sakit atau tidak sakit? Ketika dia sehat. Orang yang sudah mati tidak akan pernah bisa mendeteksi lah ketika dia sakit. Mayat yang sudah mati, kita tusuk tangannya, akankah dia merasa sakit? Tidak. Begitu juga hati yang sudah mati tidak akan pernah mendeteksi dan tidak akan pernah bisa mendeteksi kapan imannya turun. Kenapa? Sudah mati. Tidak akan bisa lagi. Sebagaimana jenazah mayit yang sudah mati, mau dirobek perutnya, mau dirobek dadanya, gak akan merasa lagi sakit. Karena kematian yang sudah ada. Maka begitu juga ketika sebagian orang yang Allah hukum hatinya dengan kematian, dengan penyakit, dia gak sadar bahwa dosa-dosanya telah menyempitkan dadanya. Dia gak sadar bahwa imannya sedang dalam keadaan paling rendah. Tapi orang yang beriman, yang biasa memperbaharui iman dan amal, ketika imannya rendah sedikit saja, dia ngerasa iman saya merendah. Kenapa? Karena dia sedang hidup. Ketika dia sedang hidup, dia rasa sesuatu yang mengurangi kehidupannya. Lah itu pada hakikatnya kebaikan. Untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Kalau hati kita terus seolah-olah iman kita tinggi, selalu melihat neraka dan surga di mata kepala kita, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya engkau seperti itu dalam jalanmu, dalam kerjamu, dalam di atas kasurmu, engkau selalu mengingat surga dan neraka, la safahat kumul malaikah, malaikat akan salaman kepada kamu. Artinya apa? Malaikat akan menghormati kamu, dan itu gak mungkin. Sa'at dan sa'ah, sesaat dan sesaat, terkadang yazid wa yangkus, iman naik dan turun. Siapa yang bisa merasakan iman naik dan turun? Ketika ada kadar iman dalam dirinya. Ketika kadar iman gak ada, tidak akan pernah merasakan iman itu yazid wa yangkus. Gak bakal pernah merasakan iman itu naik dan turun. Kenapa? Karena kadar iman sudah gak ada dalam diri dia. Betapa banyak orang yang seperti itu. Ketika kita katakan bahwa ibadah bisa merasakan nikmat, maka dosa pun bisa merasakan sempit. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini lagi, ya, fahada uqubah tuqawi tatazayad hatta tasra minal qulub ila badan. Kata dia, hukuman di dalam hati ini bisa bertambah dan bisa menguat, artinya tambah sakit. Karena namanya penyakit sesuai dengan kadar penyakitnya. Akan bertambah penyakit ini sampai penyakit ini menjalar ke badan. Karena hatinya sudah sakit. Apa kesakitan hatinya? Penuh dengan kedengkian, kebencian, kekufuran. Menjalar ke badannya. Menjalar ke badannya apa yang terjadi? perbuatannya, lisannya, tingkah lakunya selalu menampakkan kebencian kepada Allah. Kama yasra alamul badan ila qalb, sebagaimana sakitnya badan bisa mempengaruhi hati. Sakit gigi kita, hati kita yang resah. Maka sakitnya hati bisa mempengaruhi badan. Fa idza faraqatun nafsul badan sara hukmu muta'alliqun biha. Jika jiwa ini telah berpisah dengan badan, maka hukuman hati tadi akan nampak. Fasarat alaniyah zahirah, maka akan nampaklah hukuman tadi ke jiwa. Bagaimana itu? Wahiyya musama bi azabil qubur. Ini yang dinamakan dengan azab kubur. Di dunianya disempitkan dada, di kuburnya disempitkan kuburannya. Maka dikatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, akan kami hidupkan dengan kehidupan yang sempit. Di mana kehidupan yang sempit ini? Di dunia Allah sempitkan dadanya, di akhirat Allah sempitkan kuburannya. Ini kata Ibnu Qayyim. Jika telah terpisah antara tubuh dan badannya, antara jiwa dan badannya, terpisah, kemana hukuman tadi lari? Maka hukuman tadi lari ke badannya dan masuk ke dalam kuburannya, dan dia akan disiksa di kuburnya. Wa nusibati ila barzakh adabul abdan ila hadid dar. Maka ketika dia sudah masuk barzakh, yang dihukum adalah badannya. Allah musta'an. Faslun, pembahasan hukuman qadariyah ala abdan. Hukuman qadariyah kepada badan. Ini kita akan bahas berikutnya. Ya. Jadi kesimpulannya, hukuman pelaku maksiat terbagi menjadi dua, hukuman syariat dan hukuman qadariyah. Syariat itu bisa jadi tegakkan had, bisa jadi kafarah, bisa jadi takzir. Hukuman qadariyah terbagi menjadi dua, hukuman yang kembali kepada jiwa dan badan, kepada jiwa dan hati. Yang kedua, hukuman kepada badan dan harta. Yang ini belum kita bahas. Hukuman kepada badan dan harta. Ternyata pelaku maksiat akan dihukum badannya, akan dihukum hartanya, akan dihukum keluarganya, akan dihukum kehidupannya, akan berantakan semuanya. Ini akan disebutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Allah musta'an. Subhanallah. Ingin bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentang perkataan yang masyhur, ya, ya, permasalahan yang dinisbahkan kepada seorang ahlu sufi. Ya Allah, seandainya ibadahku kepadamu karena aku takut masuk api neraka, maka masukkan lakukan neraka. Ya tubillah. Dan seandainya ibadahku kepadamu karena aku ingin masuk surga, maka jauhkan aku ke surga. Naudzubillah. Ini kalimat yang sangat salah. Benarkah kalimat-kalimat di atas, dan apakah ini konsep ikhlas? Dia menyangka, ya, ini kenapa? Karena salah dalam konsep ikhlas. Dia menyangka ikhlas itu tidak berharap. Ikhlas itu tidak takut. Ikhlas itu hanya murni karena ingin melakukan. Itu menurut mereka. Padahal ikhlas dalam Quran, ikhlas dalam agama bukan itu. Ikhlas itu murni karena Allah. Itu ikhlas. Maka ketika kita berharap pahala, berharap dan takut surga dan takut neraka karena Allah, itu pun masih dikatakan ikhlas. Kalimat ini kalimat yang sangat salah. Kenapa salah? Perhatikan. Saya mau bertanya, kenapa Allah ceritakan di Quran puluhan ayat, bahkan surat menceritakan surga? Apa fungsinya? Apa fungsinya, Pak? Agar kita berharap dan termotivasi, iya tidak? Ketika Allah ceritakan surga, ketika Allah ceritakan bidadari, ketika Allah ceritakan kebaikan-kebaikan surga, pantaskah kita mengatakan, ya Allah, aku gak butuh itu? Pantaskah kita berkata seperti itu? Ketika Allah ceritakan neraka, berapa banyak Quran menceritakan neraka? Apa fungsinya? Agar kita takut. Ya Allah, aku gak takut nerakamu. Pantaskah seperti itu? Allah ceritakan surga, ya Allah, aku berharap itu. Allah ceritakan neraka, ya Allah, aku berlindung padamu dan nerakamu. Mana yang lebih baik adabnya? Orang yang pertama atau orang yang kedua? Saya mau contohkan, analogikan yang lebih ringan. Kalau bapak punya anak, nak, kalau kamu juara satu, bapak kasih mobilan. Pak, aku gak berharap mobilan dari kamu. Subhanallah. Ini anak beradab apa tidak? Nak, kalau kamu nakal bapak pukul, Pak, aku enggak takut dengan pukulanmu. Ya, subhanallah. Benar apa salah? Itu enggak benar. Ketika Allah ceritakan, ketika Allah iming-imingi, bahkan mengatakan, ya Allah, berikan aku itu. Itu adab. Ketika Allah katakan, aku masukkan neraka, ya Allah, jangan masukkan aku ke nerakamu, aku berlindung padamu. Itu adab. Dan itu interaksi kita dengan Quran. Maka ketika katakan, ketika aku, seandainya aku takut, apa, ya Allah, seandainya ibadahku kepadamu, karena aku takut masuk neraka, maka masukkan ke neraka. Na'udzubillah, ya Rabb. Kalau seandainya betul-betul dimasukkan neraka gara-gara perkataan ini, na'udzubillah. Kalau seandainya aku, seandainya ibadahku, berapa banyak hadis Rasulullah SAW yang menceritakan kalau engkau beramal walakal jannah, bagimu surga. Contoh, la taqdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Rasulullah berarti enggak ikhlas. Kenapa? Masa ngiming-ngimingin surga? Kalau kita ikut konsep ini berarti kita katakan Rasulullah tidak ikhlas, seolah-olah dia lebih ikhlas dari Rasulullah SAW. Ini salah. Jadi konsep ikhlas itu bagaimana? Semua yang kita harap dari Allah dan takut dari Allah itu namanya ikhlas. Jadi sebagian orang menganggap ikhlas itu ridho. Beda ikhlas dengan ridho. Beda ikhlas dengan ridho. Ikhlas itu murni kita lakukan karena Allah. Ya Allah, aku lakukan ini karena engkau telah menjanjikan surga padaku. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap bertemu Allah, falyamal amalan saleh wala yusyrik biibadati rabbih ada. Hendaklah dia beramal saleh dan jangan dia menyekutukan Allah. Maka ketika kita beramal saleh dan berharap pahala dari Allah dan berharap surga Allah, itu ikhlas karena surga milik Allah dan harapan kita kepada Allah tetap dikatakan ikhlas. Tapi ketika kita beramal saleh berharap dari dunia, dari manusia, dapat hadiah dari manusia, dapat pujian dari manusia, dapat kedudukan dari manusia. Bukan pujian dari Allah, bukan kedudukan dari Allah, bukan pahala dari Allah. Itu dikatakan tidak ikhlas. Kenapa? Tidak karena Allah. Telah tercampur. Jadi konsep ikhlas itu apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan ini salah. Perkataan ini termasuk perkataan yang tidak beradab dengan Al-Qur'an. Allah musta'an. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.